Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, kajian ini adalah kajian kedua dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebuah kitab fikih yang cukup populer di kalangan kaum muslimin Indonesia dari berbagai kelompok dan organisasi. Mereka menggunakan kitab ini, kitab Bulughul Maram, sebagai referensi fikih. Nah, baik dari kalangan Nahdliyin maupun dari kalangan Muhammadiyah, Persis dan yang lain, kitab ini diterima. Bahkan kitab ini secara khusus memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa kerajaan dan kesultanan Islam di zaman dulu, kitab ini sudah sampai kepada mereka. Nah, saya sendiri pernah menyaksikan secara langsung sebuah manuskrip syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh salah satu Sultan Buton. Tadi bicara tentang Buton ya. Saya pernah menyaksikan secara sendiri itu tahun 2007. Ketika saya pulang dari Yaman, kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman di sana, ikhwan-ikhwan salafiyin di bau-bau di Buton, akhirnya kita mengadakan kunjungan ke rumah pustaka kerajaan. Karena memang ada beberapa teman ikhwan kita di sana yang asli orang keraton, tempat tinggalnya di keraton, memang di dalam benteng keraton. Kita ke sana, ya ada infak biasa, infak pengunjung. Nah, kita melihat secara langsung sebuah kitab berisi catatan-catatan ringkas untuk kitab Bulughul Maram yang ditulis salah satu sultan di sana yang bergelar Qaimuddin. Orang menyebutnya Qaimuddin. Nah, padahal yang dimaksud adalah Qaimuddin. Nah, demikian juga di beberapa daerah. Kitab ini cukup memiliki sejarah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Walhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu, hadis pertama telah kita baca, hadis Rifa'ah Ibni Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, yang ternyata hadis ini dihukumi oleh para a'immah sebagai hadis yang mursal, Di antara ulama yang menghukumi hadis ini sebagai hadis yang mursal adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Abu Hatim, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Mereka-mereka ini menilai hadis Rifa'ah bin Rafi' adalah hadis mursal. Hadis mursal itu sendiri ringkasnya dalam pembahasan ini, riwayat dari tabi'in yang disandarkan kepada sallallahu alaihi menyebut siapakah perantara antara tabi'in tersebut sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak disebutkan siapa sahabatnya, atau barangkali ada kemungkinan yang lain, tabi'in lainnya sebagai guru, mungkin saja. Maka hadis ini dihukumi mursal. Wal mursalu min qismil dhaif. Hadis mursal itu termasuk jenis hadis dhaif. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam muqaddimah sahih Muslim. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan membaca hadis-hadis di dalam Kitabul Buyu, pembahasan yang menerangkan dan menentang hukum-hukum yang berlaku pada proses jual beli menurut Islam, hukum-hukum yang terkait dengan proses jual beli di dalam hukum Islam. Kenapa sampai dibahas serinci dan sedetail ini? Bukan sebatas masalah halal dan haram saja, tetapi proses dari jual beli itu sendiri akan berpengaruh pada kehidupan si pelaku jual beli. Jual beli yang haram tetapi tetap dilakukan, itu akan menghapus barokah yang semestinya ada dan diberikan Allah ketika proses jual beli itu dilaksanakan secara syar'i, secara halal. Jual beli yang mengandung keharaman akan menjadikan para pelakunya, baik penjual maupun pembeli, akan mengkonsumsi barang yang haram juga, secara umum kan demikian. Dan itu berpengaruh pada perangai, berpengaruh pada keluarga dan anak-anaknya. Nah, subhanallah, kenyataannya memang banyak yang merasakan seperti itu. Ketika usaha dan bisnis yang dia jalankan ternyata tidak benar-benar halal, ada hal-hal yang bersifat haram di sana, praktek riba misalkan, penipuan atau suap menyuap, yang merasakan akibatnya bukan hanya si pelaku, tetapi istri dan anak-anaknya. Sehingga hubungannya sangat kompleks sekali tentang hukum-hukum yang berlaku pada proses jual beli. Maka Islam memberikan perhatian yang cukup besar dan serius, dan salah satu bukti bahwa Islam memberikan perhatian yang besar dan serius, pembahasan tentang jual beli menempati, atau menghabiskan sekian puluh halaman, hampir sama dengan pembahasan tentang sholat, Nah, sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, rasa-rasanya perlu kita mencatat syarat-syarat jual beli yang syar'i. Silakan dicatat, ada 6 syarat-syarat jual beli secara syar'i. Syarat-syarat jual beli secara syar'i, artinya jual beli yang dibenarkan dan dihalalkan di dalam Islam. Jual beli secara syar'i, syarat-syaratnya ada 6 syarat disebutkan para ulama dengan menyimpulkan dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Syarat yang pertama, keridhaan dari kedua belah pihak. Keridhaan dari kedua belah pihak. Sama-sama ridho. Nanti rinciannya akan dibahas satu persatu. Yang kedua, masing-masing pihak dibenarkan secara syar'i. Masing-masing dibenarkan secara penjual maupun pembeli. Masing-masing pihak dibenarkan secara syar'i untuk melakukan akad. Akad di sini yang dimaksud akad apa? Akad jual beli tentunya. Ini syarat yang kedua, masing-masing pihak diizinkan, dibenarkan oleh syariat secara syar'i untuk melakukan akad. Syarat yang ketiga, objek yang diperjualbelikan adalah objek yang halal. Objek yang dijadikan objek jual beli, artinya barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal. Objek jual beli adalah objek halal. Yang keempat, Yang keempat, objek jual beli, objek jual beli diketahui secara pasti, objek jual beli diketahui secara pasti, objek jual beli diketahui secara pasti, koma, dengan menyaksikannya secara langsung, dengan menyaksikannya secara langsung, atau cukup dengan ciri-cirinya, atau cukup dengan ciri-cirinya, menyaksikan secara langsung barangnya, atau dengan ciri-cirinya, atau dengan ciri-cirinya. Sekali lagi, perinciannya nanti akan kita baca di sela-sela hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Insyaallah demikian. Iya. Baik. Kemudian syarat yang kelima. Objek jual beli, objek jual beli dapat diserah terimakan. Objek jual beli dapat diserterimakan. Objek jual beli dapat diserah terimakan. Objek jual beli dapat diserah terimakan. Syarat yang keenam, syarat yang terakhir, an yakunal aqdu min malikin aw mimman yaqumu maqamah. Ini syarat yang keenam. Syarat yang keenam. Proses jual beli dilakukan, ini yang keenam, proses jual beli dilakukan oleh si pemilik atau yang mewakili. Si pemilik atau yang mewakili. Proses jual beli dilakukan oleh si pemilik atau orang yang mewakili. Ini enam syarat yang disebutkan para ulama fikih untuk menyelenggarakan atau melangsungkan proses jual beli secara syar'i. Nah, secara syar'i. Ringkasnya, jual beli itu harus ada keridhaan saat kedua belah pihak. Tidak boleh saling memaksa satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua tadi, kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli memang dibenarkan secara syar'i untuk melakukan jual beli. Orang gila, mohon maaf, orang gila, orang mabuk dan yang semisalnya, orang pingsan, nah, atau tidak sadar ya. Orang seperti ini tidak dibenarkan untuk melakukan akad jual beli, sehingga jual beli yang dilakukannya tidak sah. Nanti akan dibahas. Kemudian yang ketiga tadi, objek jual beli harus halal. Kalau haram enggak boleh diperjualbelikan. Syariat apabila telah mengharamkan sesuatu tidak boleh diperjualbelikan. Yang keempat, objek jual beli memang diketahui secara pasti, baik dengan melihatnya atau dengan ciri-ciri dan sifatnya. Nah, bukan jual beli sementara objeknya belum diketahui secara pasti. Pokoknya aku jual motor sama kamu, motornya gimana? Enggak, pokoknya motor bagus, tanpa dilihat, tanpa dijelaskan speknya ya. Oh, jenis ini. Nah, kemudian yang kelima, jual beli objeknya harus dapat diserah terimakan. Dapat diserah terimakan. Tidak bisa kalau kemudian kita mengatakan apa namanya, misalkan dia punya burung merpati lepas. Merpati bagus, pokoknya burung merpati itu tak jual sama kamu. Oh, lepas sudah. Ini contoh-contoh sederhana saja. Nanti insyaallah ta'ala kita akan membacakan beberapa contoh disebutkan para ulama, dan itu nanti akan bisa dianalogkan, dikiaskan dengan jual beli yang ada di tengah-tengah kita. Nah, diserah terimakan artinya secara uruf. Misalkan jual tanah, tanah kan gak bisa diangkat kemudian diserah terimakan kan gitu. Bentuk serah terimanya dengan apa? Dengan surat, surat menyurat kan begitu ya. Ini yang dimaksud dengan dapat diserah terimakan secara syar'i sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang keenam, akad proses jual beli itu harus dilakukan oleh si pemilik atau yang menggantikannya atau yang mewakilinya. Gak boleh misalkan, oh itu ada ayam tak dol nih, siji 5.000, ngene sapa liar itu beli aja sini uangnya. Gak boleh, karena dia bukan pemilik, bukan pula yang mewakili atau menggantikannya. Ini keenam syarat, keenam syarat yang disebutkan para ulama. Referensi yang paling dekat adalah kitab Tawdihul Ahkam karya Syekh Al-Bassam. Demikian juga Syarhul Buyu' li Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Baik, secara ringkas kita akan berbicara tentang syarat yang pertama. Tentang syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi kita sebutkan apa? Adanya keridhaan dari kedua belah pihak, baik pembeli maupun si penjual. Dalilnya, berikan saja keterangan, silahkan ditulis seperti apa bentuknya. Tadi kita sebutkan syarat jual beli secara syar'i ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah selesai, nanti dirinci satu persatu. Buat judul yang agak besar hurufnya. Syarat pertama. Kan gitu. Syarat pertama garis bawah atau dilingkari atau dibuat seperti bunga seperti itu, monggo. Kan gitu. Agar bisa dibedakan. Ya, syarat yang pertama kita akan berbicara secara ringkas saja tentang keridhaan dari kedua belah pihak. Dia ridho menjual dan dia ridho membeli. Nah, dasarnya, dasar hukumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Surat apa ini, santri? Semuanya santri loh. Kalau dibilang santri terus jangan lihat yang muda-muda aja. Yang ikut hadir mendengarkan juga santri statusnya. Santri kalong kalau dalam bahasa dulu. Surat apa ini? Illa an takuna tijaratan antara dhin minkum. Anni. Sudah anni cuma satu-satunya dalam Al-Qur'an anni itu. Anis. Anisa. Surat Anisa ya. Illa an takuna tijaratan antara dhin minkum. Kecuali hal itu adalah jual beli. Jual beli yang berdasarkan saling ridho satu dengan yang lainnya. Betul surat An-Nisa ya? Betul gak? Kok tidak mengiyakan? Jangan-jangan keliru dan salah, tapi sungkan mengingatkan dan malu untuk menegur. Mana Pak Imam? Pak Imam tadi mana? Di imame aja delik lah. Oh, kan delik ya. Pak Imam, sudah selesai Al-Qur'an ya, Bok? Surat apa, Pak Imam? Betul ya, Anisa ya? Pokoknya, anak berlepas diri loh. Ini Pak Imam yang jawab ini. Surat Anisa. Ayatnya nanti PR. Enggak ditulis di sini sih. Ayat keberapa tidak ditulis. Iya. Itu dasar hukum pertama dari Al-Quran. Dasar hukum yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dasar hukum yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa nama sahabat Abu Sa'id? Namanya? Santri juga, santri ya semuanya, santriwan dan santriwati juga. Tapi santriwati menjawab di antara mereka sendiri, nggak perlu keras-keras suaranya. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Tahu tapi malu. Siapa mas namanya mas? Nggak namanya, nama. Oh, siapa? Abdus, Abdus Somad. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? PR. Sudah dua PR-nya. Bulan depan harus ada PR. Ini cukup loh, satu bulan. Namanya Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ya. Nanti dicari. Oh, itu tadi sudah disebutkan. Sa'ad bin Malik. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamal bai'u 'an taradhin." Innamal bai'u 'an taradhin. An huruf jar, taradhin masdar. Innamal bay'u an taradhin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam itu, jual beli itu harus dengan saling ridha dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Nah, Kemudian apa namanya, bentuk taradhi, bentuk saling ridha itu bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Tanda bahwa si penjual ridha menjual barangnya, tanda si pembeli ridha membeli barang tersebut adalah dengan, kadang-kadang bisa dengan diungkapkan dengan kata-kata sambil dengan gerakan. Duit, barang, duitnya dikasihkan, barangnya diterima. Ini sudah disebut dengan taradhi, saling ridha. Baik disertai dengan ijab dan qabul. Baik disertai dengan ijab dan qabul. Artinya, ya saya jual barang ini kepada Anda dengan harga 10.000. Ya, saya terima barang ini dengan harga 10.000. Ijab qabul ya. Saya serahkan barang ini dengan harga 10.000, saya jual buat Anda 10.000 harganya. Diserahkan. Diterima, saya terima barang ini dengan harga 10.000, ini duitnya 10.000. Itu dengan lafaz terlafadzkan. Nah, terlafadzkan. Sekalipun tidak ada lafaz yang terucap dalam ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul hanya diem-dieman aja. Kan gitu misalkan. Maksudnya ya, regone piro? Kan itu. Ada itu. Mungkin malas ngomong, atau mungkin penjualnya sambil ngerokok. Kan gitu. Atau mungkin apalah sedang minum. Kan gitu lihat. Akhirnya barangnya dikasih tertera harga 10.000. Sudah uangnya dikasih 10.000, uangnya diterima, barang dikasih, itu sudah dikatakan sebagai saling ridha. Kenapa hal ini perlu dijelaskan? Sebab ada sebagian orang yang berpemahaman dan berpendapat harus diucap ada ijab dan ada qabul. Kalau enggak pakai ijab, enggak pakai qabul, tidak sah. Nah, ini kebangetan, kebablasan, ekstrim seperti ini. Yang demikian ekstrim. Dan Islam tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Kan gitu, cukup ngasih. Ini kan, ya, es. Kan itu. Saya pernah memperhatikan pedagang es, apa namanya, es cendol apa es dawet ketika itu di pasar. Buat banyak sampai 20 bungkus itu, kira-kira tuh sambil pelan di para pedagang-pedagang. Ngomong apa? Cuma nitip satu, nitip dua, kayak duit. Kan gitu. Irit omong. Itu sudah sah, itu saling ridha namanya. Saya pernah menyaksikan secara langsung sendiri. Saya saksikan secara sendiri, secara langsung seperti itu. Itu tadi saya gambarkan keliling sambil berapa bungkus apa es cendol, dan dia jual ke sesama pedagang nih di pasar tradisional waktu itu di Kulon Progo. Jadi si bawahnya meja ini dua, kasih duit. Ini sudah dikatakan saling ridha. Dikatakan saling ridha. Demikian juga mungkin ini kejadian di pesantren biasanya. Di pesantren atau di kalangan kita sendiri di koperasi. Misalkan ini bakwan satu piring. Kan gitu. Jangan bakwan lah, di Purwokerto bakwan enggak ada, mendoan. Kan gitu ya, mendoan satu piring isinya 20. Dikasih tulisan A per A 500. Kemudian disediakan tempat di sebelah kirinya ya. Gelas atau kaleng, tulisan silakan Anda meletakkan uangnya di sini. Ini enggak ngomong-ngomongan sama penjual pembeli, enggak pernah ketemu. Kan itu, tidak pernah ketemu. Ini sudah dikatakan saling ridha dengan yang lain. Untuk menetapkan harga, memilih barang, dipersilakan. Ini pun sudah dikatakan saling ridha. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya dari Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah, bahwa janji yang terucap dalam semua bentuknya, janji yang terucap dalam semua bentuknya tidak disebut jual beli, hanya sekedar janji kok. Nah, hanya sekedar janji. Misalkan saya punya ayam jago harganya 50.000. Saya sampaikan kepada Pak Imam, Pak Imam, ini Pak Imam, pitik jago, harganya 50 ribu. Kemudian Pak Imam menjawab, ya nanti saya beli nanti. Ini bukan jual beli namanya, karena masih janji, sekedar janji, kan gitu, sekedar janji. Tapi kalau misalkan dibawa langsung ayo, namanya apa ini? Utang, kan gitu ya, namanya utang. Ya masuk juga dalam pengertian jual beli. Tapi kalau cuma sekedar ya, aku tak tukune, cuma bilang tak tukune, ternyata ayam jago ini saya butuh duit, saya jual ke Pak Muadzinnya mana? Ah, saya jual ke Pak Muadzin. Udah Pak, 40 ribu aja. Gak bisa Pak Imam menuntut saya. Lu tadi udah janji sama saya. Kalau masih dalam bentuk janji, bukan jual beli, bukan jual beli. Nah, bukan jual beli. Jadi sah-sah saja kalau misalkan saya menyerahkan apa namanya kepada orang lain. Atau misalkan sebaliknya juga, dari pagi, siang, sore tak tunggu-tunggu Pak Imam, di Pak Imam mana ini, katanya mau dibeli 50 ribu, ditunggu-tunggu gak datang-datang. Pak Imam sendiri tadi ketika mengatakan ya gue tak tunggu nih, dia tidak punya keharusan untuk betul-betul beli. Nah, tidak harus beli, karena itu tadi dikatakan dalam apa namanya proses jual beli dikatakan al-wa'd la yakunul wa'du bay'an fi jami'is suwar. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah dari Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu taala. Kemudian proses jual beli dikatakan sah juga dengan media tulisan perwakilan. Itu juga sudah dikatakan sebagai jual beli yang sah. Jual beli. Misalkan saya buat kertas tulisan, kan begitu. Buat tulisan, anak saya masih apa namanya, masih kecil atau nggak bisa ngomong, menjelaskan. Ini saya beli tempe 10 bungkus, harganya sekian, ini duitnya. Kertasnya itu saya serahkan kepada anak saya ke warung sana, kan itu. Kertasnya diserahkan, uang 10 ribunya diserahkan, tempe 10 bungkusnya diserahkan, bawa pulang, itu sudah sah. Disebut juga sebagai proses jual beli atau melalui perantara orang, itu pun sudah dikatakan sah dalam proses jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu jual beli yang berdasarkan paksaan bighairi haqqin, tentunya betul-betul dipaksa tanpa ada hak, maka jual beli itu tidak sah. Jual belinya tidak sah karena tidak ada keridhaan dari salah satu pihak. Tidak ada keridhaan dari salah satu pihak, sehingga syarat jual beli syar'i tidak terpenuhi. Orang yang bermain-main juga seperti itu, cuma goda, cuma apa namanya, iseng-iseng aja, kan gitu. Itu juga bukan jual beli. Oke, mobil gue tukunan 10 juta. Sambil guyon ini, mobil kok 10 juta. Sedan BMW lagi. Kan gitu. Kayak mobil BMW itu punya aku. Beli aja 10 juta. Terus temennya ngoyak, ini 10 juta, cepet sini. Temennya menganggap, wah mumpung nih BMW 10 juta. Kan itu sini doyak-oyak, katanya mau dijual 10 juta. Nah itu tadi, jual beli yang diucapkan, yang dilakukan oleh orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak serius, cuma main-main, bercanda, guyon, humor, dan yang semisalnya, tidak sah jual beli seperti itu. Tidak sah jual beli seperti itu. Tapi, dari sisi yang lain, jangan sampai seorang muslim guyonannya seperti itu, keterlaluan, kan gitu. Akhirnya membuat temannya sedih, nangis. Ngapa kau nangis? Jadi arep didol 10 juta. Duitnya sudah tak bawa, enggak jadi dijual misalkan. Nah, ini juga enggak bisa, kan gitu. Tidak bisa, wallahu alam bisawab. Itu syarat yang pertama secara ringkas saja. Syarat yang pertama adalah saling ridha antara kedua belah pihak. Saling ridha antara kedua belah pihak. Jadi jual beli yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di pasar, di rumah, di warung, di dalam bis, di atas kereta, di persimpangan jalan, atau di warung-warung, atau di kampung-kampung, kita akan bisa menilainya sebagai syar'i ataukah tidak dengan menilik dan melihat keenam syarat ini terpenuhi ataukah tidak. yang masing-masing akan dibahas secara rinci pada tempatnya. Kemudian syarat yang kedua tadi, kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli memang dibenarkan untuk melakukan proses tersebut, sehingga jual beli yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah berdasarkan ijma' para ulama. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang pingsan misalkan, atau orang yang lindur, kan begitu ya, orang lindur, nah, orang mabuk, pengaruh obat, pengaruh minuman keras atau yang semisalnya, ini jual beli yang tidak sah berdasarkan ijma' para ulama. Di antara ulama yang menukilkan ijma' adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Di antara ulama yang menukilkan ijma' tentang hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhil Muhadzab, nah, jilid 9 halaman 155. Majmu' Syarhil Muhadzab. Nah, Majmu' Syarhil Muhadzab. Nah, atau misalkan anak-anak yang masih berusia 3 tahun, 4 tahun, belum mumayyiz. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz ini, masih 5 tahun, 6 tahun, juga tidak sah. Nipu misalkan. Nah, anak kecil dipanggil, punya apa namanya? Katakan punya jam tangan bagus. Wah, bagus sekali, Dek, jam tangannya. Iya, Om, bagus nih, Om. Hadiah dari babe gue nih. Kan gitu. Gimana kalau Om beli 100 ribu? Lihat mereknya kan, ini paling enggak 700 ribu nih harganya. Om beli 100 ribu. Nih, dikasih duit 10 ribuan, 10 lembar. Sambil dibuat kipas. Mau enggak? Mau, Om. Anak kecil enggak paham. Lihat duit merah yang penting. Yang penting abang. Kan gitu. Jadi jual beli. Nah, dalam kasus seperti ini tidak sah jual beli itu. Tidak sah jual beli. Karena ada salah satu pihak yang tidak dibenarkan untuk melakukan proses jual beli secara syar'i. Dia anak kecil. Nah, dia anak kecil. Nah. Kalau anak itu sudah mumayyiz, usia tamyiz. Usia anak yang tamyiz itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Usia tamyiz itu anak berusia beberapa saat sebelum baligh. Dia sudah bisa diajak berpikir, bisa membedakan antara yang memberikan manfaat dan berikan, sudah mulai bisa membedakan itu, dikatakan mumayyiz. Nah, para ulama mengatakan bahwa anak yang sudah mencapai usia tamyiz, maka jual beli yang dia lakukan itu hukumnya sahih, hukumnya sah. Nah, selama mendapatkan izin dari walinya, selama mendapatkan izin dari walinya, atau memang barang tersebut memang dia diizinkan untuk apa namanya melakukan proses jual beli di sana. Nah, harus seizin walinya. Tapi kalau sudah baligh, monggo-monggo mawon. Kalau sudah baligh, silakan melakukan proses jual beli. Nah, dengan sendirinya boleh. Tapi kalau usia tamyiz, jual belinya akan dikatakan sahih bila walinya, orang tuanya misalkan, kakaknya, nah, memberikan izin untuk melakukan proses jual beli tersebut. Nah, atau tanpa izin juga boleh, asalkan objek jual belinya harganya murah, tidak terlalu tinggi, sehingga unsur penipuan di sana nol. Unsur penipuan di sana menjadi nol. Nah, menjadi nol. Misalkan apa namanya, jual beli gorengan satu, jual beli gorengan dua, anak usia tamyiz kan gitu, 500 ya, loro 1000, udah selesai kan gitu. Tapi kalau misalkan dia anak kecil, anak gadis kecil, punya cincin emas misalkan, dia sudah berusia tamyiz, ya, dia melakukan proses jual beli cincin emas yang ada di kelingking tangan kirinya, jual beli, harganya 200 ribu, padahal ada berapa gram, paling tidak 1 juta misalkan. Yang seperti ini tidak sah jual belinya. Nah, karena ada unsur penipuan di sana. Nah, kemudian si anak sendiri masih berusia tamyiz, sehingga salah satu syaratnya belum terpenuhi, yaitu mendapatkan izin dari walinya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Taib, kemudian hadis yang berikutnya. Itu tadi dua syarat pertama menyusulkan pada hadis pertama yang kita bahas pada pertemuan bulan lalu. Itu syarat yang pertama adalah saling ridha. Syarat yang kedua, masing-masing pihak memang dibenarkan untuk melakukan akad jual beli. Yang membenarkan siapa? Syariat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'aam al-fath wa huwa bi Makkah innallaha wa rasulahu hamri wal maytati wal khinziri wal asnami faqila ya Rasulullah ara'aita shuhum al maytah fa innahu tutla biha as-sufun wa tudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas faqala la huwa haram thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama alaihim shuhumahuma shuhumaha jamaluh thumma ba'uh fa'akalu thamanah muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari 2236, Sahih Bukhari 2236, Muslim 1581. Riwayat Muslim 1581. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fath, tahun kemenangan, wa huwa bi Makkah, ketika itu beliau ada di Mekkah pada saat Fathu Makkah, penaklukan kota Mekkah secara damai. Adzan jam berapa Pak Muadzin? Jam 7 pas. Jam 7 lebih setengah. Oh, lebih sedikit. Sedikitnya berapa Pak Muadzin? 5 menit. Berarti ada 10 menit kita ya. Ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun kemenangan beliau di Mekkah. Kata Nabi, "Inna Allaha wa rasulahu." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Harrama, mengharamkan. Bai'al khamri, jual beli khamr, minuman keras. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir, babi. Wal asnam, patung. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung. Nah. Faqila ya Rasulullah. Lalu ada yang menyampaikan, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapat anda dengan syuhum al-maitah, dengan syuhum al-maitah, lemak dari bangkai gajih, kalau kita bilang gajih ya, bahasa Indonesianya apa? Yang merasa orang Indonesia, Pak Gendar, gajih itu bahasa Indonesia apa? Gajih bahasa Indonesia apa? Yang orang Indonesia nih, apa orang apak semua ini? Orang Indonesia juga ya, orang apak ya? Ya lemak ya, lemak ya. Yang penting gajih lah, ngerti lah, kan gitu. Wahai Rasulullah, apa pendapat anda dengan gajih dari dari bangkai? Kenapa? Fa innahu tutla bihas sufun. Karena gajih, binatang yang sudah membangkai itu, bisa digunakan untuk pelumas pada kapal. Teknologi zaman dulu. Nah, bisa digunakan untuk pelumas pada badan kapal dan perahu. Biar tidak bocor, anti air, dan yang semisalnya ya. Nah, dengan teknologi zaman itu. Watudhanu bihal julud. Dan bisa digunakan untuk menjadi minyak kulit. Biar kulit tidak kering. Kulit tidak pecah-pecah. Nah, kan menggunakan minyak. Salah satu yang digunakan saat itu adalah dengan apa namanya? Gajih. Kan gitu, gajih. Tapi yang ditanyakan adalah gajih dari bangkai binatang. Wa yastasbihu bihannas. Kemudian gajih bangkai itu juga biasa dipakai oleh orang untuk menyalakan lilin, menyalakan pelita. Yastasbih dari misbah. Misbah itu lampu. Sentir kalau bahasa kita ya. Sentir lah. Sentir ya. Sentir itu kan pakai minyak. Kan itu. Pakai minyak. Tetapi pertanyaannya, yang digunakan untuk memoles badan kapal untuk kemudian menjadi apa namanya? Minyak di kulit badan. Demikian juga untuk pelita. Ini gajih dari bangkai. Tadi kan Nabi mengatakan jual beli bangkai itu haram. Jual beli bangkai itu haram. Ada yang bertanya, lah kalau haram, terus bagaimana dengan gajihnya? Gajinya masih bisa dimanfaatkan untuk memoles badan kapal, untuk apa namanya merawat kulit, atau untuk apa namanya minyak lampu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la huwa haram. Tidak boleh. Itu semuanya haram. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik. Setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, saat itu qatalallahu al-yahuda. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan untuk mereka gajih binatang itu diharamkan untuk orang-orang Yahudi. Jamaluh, dipadatkan. Kalau gajih itu kan agak ada cair-cairannya kan gitu. Ini enggak. Itu diharamkan, padatkan, jadi benda padat. Thumma ba'u. Setelah itu diperjualbelikan. Fa'akalu thamanah. Kemudian hasil jual belinya itulah yang dimakan. Hiyal. Ya. Hiyal. Hilah. Kalau bahasa kita akhirnya menjadi berkilah. Berkilah itu dari bahasa Arab hilah. Nah, akal-akalan, direkayasa, dimanipulasi. Bagaimana mungkin. Nah, orang Yahudi diharamkan untuk makan itu tadi. Gajih. Allah menghukum mereka. Nah, mereka tidak makan memang, tapi dikumpulkan gaji-gajinya itu, padatkan, dijual. Hasilnya yang dimakan. Pinter apa enggak orang Yahudi ini? Bukan pinter, licik. Licik ya, orang Yahudi itu licik. Nah, maka Nabi mendoakan mereka, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sudah diharamkan, cari akal bagaimana caranya biar halal. Dan ini yang namanya hilah. Sekian banyak cara digunakan oleh manusia untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dibuat bagaimana caranya? Biar yang semula haram kelihatannya menjadi halal. Dan luar biasa praktek jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Demikian juga muamalah dengan pihak bank ribawi. Dengan bank ribawi, apalagi dinamakan bank syariah. Bank syariah itu hanya cara hilah namanya. Sebuah cara yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, biar kelihatannya halal, bukan pinjam meminjam dengan suku bunga tertentu. Bahasanya dirubah, murabahah, berbagi untung. Itu bahasanya diubah. Padahal sama dengan bank konvensional, jual beli dengan suku bunga tertentu yang ditentukan oleh bank, dengan tempo yang telah ditentukan juga dan disepakati. Umat Islam nolak, oh itu haram. Akhirnya dibuat-buat, udahlah, namanya murabahah, menggunakan nama, istilah fikih. Istilah dalam fikih ini kejahatan besar terhadap Islam seperti ini. Berusaha mencari hilah, mencari alasan untuk menghalalkan yang jelas-jelas haram. Namanya murabahah, saling berbagi untung. Meminjam istilah dalam fikih, namanya murabahah, jual kerjasama untuk berbagi untung. Tapi bedanya, murabahah yang diperbolehkan oleh Islam, kerjasama untuk sama-sama mencari untung, untuk sama-sama mencari untung, di dalam Islam yang diperbolehkan adalah jika untung dan ruginya ditanggung bersama. Itu salah satu syaratnya, untung dan ruginya ditanggung bersama. Tapi kalau murabahah pada bank, apa ada kesepakatan seperti itu? Untung rugi ditanggung bareng. Enggak mau banknya. Ada bank yang mau seperti itu? Bang Andit kali. Hari itu. Maaf Bang Andit. Bank yang konvensional, apalagi bank syariah itu. Apa ada kesepakatan, kesiapan, pernyataan dari pihak bank? Kalau misalkan terjadi kerugian, proyek yang dilakukan gagal, misalkan, maka sama-sama ditanggung oleh pihak bank dan pihak peminjam. Enggak ada ceritanya seperti itu. Enggak ada. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian pihak bank itu sendiri menempatkan dirinya pada saat yang sama dengan dua posisi. Peminjam dan pemilik. Peminjam dan pemilik. Nah, ini juga apa namanya, yang kemudian menjadikan para ulama mengharamkan bermuamalah dengan pihak bank, pinjam meminjam, kan begitu, pinjam meminjam. Nah, sekarang si A datang ke bank, nah si A datang ke bank, nyetorkan duit, ya, nabung 100 juta. Pihak bank memberikan janji bunga 10% per bulan. Uang yang disetorkan berapa tadi? 100 juta. Jadi apa namanya, pihak bank dalam hal ini kan pihak yang akan mengelola uang tersebut, ya. Betul enggak? Diulangi lagi ini ya, yang santri-santri jarang ke bank ya. Misalkan ada si A datang ke bank. Bank BSI namanya. Bank Sumpiuh Indonesia. Bank BSI datang ke BSI, nyetor duit 100 juta. Dapat janji bunga nanti per bulan 10%. Dengan tentunya kalau sudah seperti ini kan pihak bank, pihak yang akan mengelola uang tersebut kan ya. Uang itu milik siapa? Milik bank atau milik si A? Milik si A. Datang si B, minjem duit dari BSI 100 juta. Ini contoh sederhana saja. Pinjam uang. Pihak bank, ya saya pinjemkan 100 juta. Silahkan Anda kelola, tapi nanti bayar bunganya kepada saya dari keuntungan yang Anda dapat. Katakan berarti pihak bank dalam hal ini dapat keuntungan berapa? Dividennya tadi, perbedaannya 2%. Dalam apa namanya, proses yang kedua tadi, pihak bank itu sebagai pengelola atau sebagai pemilik? Dalam proses yang kedua loh, pemilik ya. Lah duitnya, duitnya siapa? Itu tadi yang jadi masalah, itu demikian proses bank itu. Dia memposisikan diri sebagai orang yang akan mengelola, tapi dia sendiri pada saat yang sama nanti dalam sekian transaksi itu memposisikan dialah pemilik, dialah pemiliknya. Terus berputar yang demikian. Nah, tapi yang jelas itu tadi poin yang pertama, pihak bank tidak akan menyatakan hitam di atas putih pada transaksi yang dilakukan dengan nasabah bahwa bank siap menanggung rugi. Enggak ada ceritanya. Oh, harus disurvei dulu kok rumahnya, rekening listriknya, rekening telepon, rekening air, tagihan-tagihannya itu, KTP, slip gaji, lihat tanahnya luas, surat tanah, surat ini dan itu, ya kan itu. Jadi kalau misalkan rugi pun bank tetap untung, karena nanti ada barang yang telah dijaminkan, tanah atau rumah yang dijaminkan, seperti itu. Nah, jelas yang seperti itu adalah praktek-praktek ribawi. Nah, itu tadi yang saya katakan dengan apa namanya, mereka menggunakan berbagai cara, orang-orang Yahudi itu yang kemudian ditiru oleh sebagian kaum muslimin untuk menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan sesuatu yang haram. Sudah cukup Pak Imam nggih? Pak Imam dan Pak Muadzin 7 lebih 10. Bonus 5 menit. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau begini terus-terusan 5 tahun selesai insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.